Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, beliau sebutkan bab istihbab wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuh bil ihsani ilaih wa ihtimalihi wa sabr ala ma yashuq min amri wa kadha al wasiya biman qaruba sabab mautih bi haddin aw qisasin wa nahwihima. Bab tentang sunahnya wasiat kepada keluarga dari orang yang sakit, atau wasiat ini kepada siapa saja yang melayani, berkhidmat kepada yang sakit, untuk mereka berbuat baik kepada yang sakit ini, berbuat ihsan, sabar atas segala keluhan atau apa yang memberatkan karena sakit, tentu ada saja godaannya. Begitu pula wasiat ini kepada orang yang telah dekat kematiannya. Ini ajalnya sudah dekat, baik itu karena hukuman had dirajam misalnya, atau penggal kepalanya, atau karena dia dikisos, dihukum mati karena membunuh maka dia dibunuh, atau yang semakna dengan itu. Qala an Imran ibn al-Husain radiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhainah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Dari Imran bin Husain, bahwa seorang wanita dari suku Juhainah, dia datang kepada Rasulullah sallam dalam keadaan dia sudah hamil, di luar nikah, zina. Fagalat, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'agimhu alai. Kemudian dia sebutkan, wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum had, ini rajam, maka tegakkan itu padaku, ini rajamlah aku. Fada'a Rasulullah waliyaha. Kemudian Rasul panggil walinya. Fagala ahsin ilaiha. Fa'idha wadha'at fa'tini baha. Rasulullah katakan, berbuat baiklah padanya, layani dia dengan baik, berkhidmat, berbuat ihsan padanya, apapun yang dia butuhkan, karena dia hamil dan mendekati ajalnya karena dia akan dirajam mati. Begitu dia melahirkan, kembali bawa padaku sini. Fafa'ala, dan itu pun dilakukan oleh walinya. Fa'amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fashuddat, alaiha thiyabuha. Begitu selesai dia melahirkan, dibawa lagi ke Rasulullah, maka Rasul perintahkan pakaiannya diperketat. Ini diikat atau semisalnya, karena pakaian wanita tentunya besar, lebih besar dari tubuhnya, diperintahkan untuk dikencangkan atau dirapatkan, ini diketatkan, tujuannya agar tidak terlihat auratnya. Karena kalau bajunya dibiarkan seperti biasa, kemudian dilempari batu, baju itu terkoyak, akan terbuka dan terlihat auratnya. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Rasul perintah untuk dirajam, dirajamlah wanita Juhaina ini. Tsumma shalla 'alaiha, selesai dia mati, disolatkan oleh Rasul SAW jenazahnya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Muslim di sahihnya. Di riwayat Umar melihat Rasul menyolati, mendoakan wanita ini, Umar sempat mengingkari atau terheran begitu, sehingga dia katakan, ya Rasulullah, tusalli alaiha waqad zanat, bagaimana engkau sholati dia, engkau doakan, sementara dia telah lakukan zina yang merupakan dosa besar yang sangat besar. Nasallallahu al-afiyah. Maka Rasul katakan kepada Umar, laqad ta'abat taubatan law qusimat 'ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Wanita ini telah bertobat, kalau saja seandainya tobat dia satu orang dibagikan ke 70 penduduk Madinah saat itu, pasti akan mencukupi mereka. Ini tobat dia begitu, tobat besar, tobat yang sungguh-sungguh, benar-benar, sehingga kalaupun seandainya dibagikan kepada 70 orang, akan bermanfaat bagi mereka, mencukupi mereka semua. Dan Nabi katakan, wahal wajatta afdhala min anjadat binafsiha lillah. Dan kamu apakah dapati ada yang lebih afdol dari perempuan ini, di mana dia rela mengorbankan jiwa, raganya, nyawanya bahkan untuk Allah, karena dia mengaku, dia menyerahkan diri, dia ikhlaskan, dia kurbankan dirinya untuk Allah. Makanya Nabi katakan, kamu memang dapat yang lebih afdal dari dia. Orang lain mungkin berkorban dengan hartanya, ya baik, tapi gak seberapa. Mungkin berkorban dengan dunianya, ini itu, tapi ini nyawa. Apa yang lebih berharga dari orang ini ya, selain nyawanya? Orang berani menyerahkan segala emas, permata, perhiasan, uang yang dia miliki, kalaupun miliaran, bahkan triliunan, yang penting nyawanya selamat. Demi nyawanya, wanita ini nyawanya yang dia korbankan, dia berikan untuk Allah. Ini bukti tobatnya. radhiyallahu ta'ala anha. Hadis menjelaskan kepada kita banyak faedah, antara lain yang pertama, zina kalau dilakukan orang yang muhson atau muhsona, ini telah menikah, yang telah menikah, maka wajib untuk dirajam dan rajam ini hukum yang semula ada di dalam Quran. Artinya ada ayat turun bunyinya wa syaikhu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan minallah. Dan lelaki yang sudah menikah, begitu pula wanita yang sudah menikah, kalau zina, rajam mereka sampai mati sebagai hukuman atau balasan dari Allah. Tapi dia kemudian termasuk ayat yang terhapus bacaannya saja, hukumnya tetap ada. Bacaannya sudah dihapus sehingga enggak ada dalam Quran. Dan itu salah satu dari bentuk nasakh. Nasakh wal mansukh ada dalam syariat. Nasakh wal mansukh, ada yang hukum itu dihapus, ada hukum yang menghapusnya. Ayat turun terhapus, ada ayat turun berikutnya menghapus hukumnya, menggantikannya. Nah, yang dihapus ini ada beberapa macam bentuknya. Ada yang dihapus bacaannya saja, hukumnya tetap berlaku seperti ayat ini, rajam. Hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat, rajam ada. Ada yang sebaliknya, bacaannya tetap ada di Quran tapi hukumnya sudah enggak kepake, sudah terhapus, hukumnya sudah tidak digunakan, tetapi ayatnya tetap dibaca. Semula turun ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ilal hauli ghairi ikhraj atau ghaira ikhraj. Kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka dia menunggu, yakni masa iddahnya, 1 tahun penuh. 1 tahun itu dia gak boleh nikah, masa iddahnya. Ayat ada dalam Quran, dibaca sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Tapi hukumnya sudah gak kepake, sudah terhapus. Turun ayat berikutnya, ya tarabbas nabi anfusina 14 wa ashra. Dia diringankan oleh Allah menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Awalnya 1 tahun, berat bagi seorang istri menunggu 1 tahun. Ala kulli hal, itu terhapus. Ini sebaliknya tadi. Dan disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW, itu yang mereka terima dari Rasulnya, itu yang mereka fahami dan mereka lakukan, sehingga Nabi merajam Khulafa Rasyidin juga merajam. Dan perlu diketahui bahwa rajam, kata Syekhul Islam, di dalam Islam belum pernah terjadi atau belum pernah dilakukan dengan persaksian. Belum pernah dilakukan dengan persaksian. Artinya ada saksi datang laporkan, aku kami melihat fulan dan fulanah berzina. Itu dalam Islam belum pernah terjadi dari semenjak zaman Rasul SAW. Karena Islam memberatkan dengan persaksian, artinya begitu berat syarat-syaratnya, begitu ketat, luar biasa, yang boleh dikata hampir bisa dikatakan sangat sulit, atau yakni sepertinya berat untuk bisa dilakukan, karena masing-masingnya harus melihat dengan mata telanjang, dengan mata langsung. Empat orang saksi, dan itu pun harus saksi yang bisa dipercaya. Sebelum bersaksi tentu pengadilan, hakim akan menguji bagaimana keagamaan mereka, terpercaya, bisa diterima usahanya, dan seterusnya. Bukan orang fasik. Dan itu cukup berat, bagaimana bisa empat orang melihat. Karena biasanya mereka lakukan di tempat tertutup atau yang dikira aman dari orang. Nah, adapun dengan perkembangan zaman, apa yang orang mungkin mereka katakan itu bukti, yang bisa saja mereka katakan secara dunia atau hukum dunia itu bukti sangat kuat, tapi tidak demikian dalam syariat. Misalnya ada CCTV, ada kamera, dan nyoting langsung ada perbuatan itu antara laki dengan perempuan. Mungkin itu di dalam hukum mahkamah syariat itu alat bantu menguatkan alibi, iya, tapi untuk dijadikan penentu hukum, naam, terbukti fulan berzina, buktinya apa? Ada alat rekam, ada kamera, ini gak bisa dan tidak boleh. Karena Allah menentukan empat saksi, bukan dengan yang lain. Harus empat orang saksi. Berat memang. Dan itu hikmahnya karena Islam menjaga kehormatan orang. Menjaga kehormatan, agar terjaga kehormatan orang, muslim, laki maupun muslimah, wanita, agar terjaga kehormatan mereka. Sehingga yang ada dalam sepanjang sejarah dengan persaksian, dengan pengakuan, seperti ini Juhaina, dia datang mengaku. Dia datang mengatakan, aku lakukan ini, aku rajamlah. Begitu pula kisah Maiz, dia datang mengaku. Maka itu pun mengaku saja disyaratkan, dan itu ma'ruf dalam fikih, harus dia mempertahankan pengakuannya sampai akhir, sampai dia mati. Dia mempertahankan pengakuannya. Artinya, kalau di tengah-tengah misalnya dia merujuk, mencabut pengakuannya, ya sudah, diberhentikan rajamnya. Terbukti Maiz yang datang mengaku radhiyallahu ta'ala an. Dia semula datang mengaku. Dari awal Rasulullah enggak ingin dia datang mengaku. Jika dia datang, dia katakan, ya Rasulullah, dirinya berbuat ini itu. Rasulullah memalingkan wajahnya, ini menyibukkan dengan suatu yang lain. Tapi Maiznya terus ngotot. Dia berpindah arah di mana Rasulullah SAW menghadap. Ya Rasulullah, diriku begini-begini. Rasulullah buang muka ke sana, dia pindah ke situ. Ulama sebutkan kenapa Rasulullah berpaling. Ini Rasul ingin beliau hendak katakan, gak usah kamu ngaku, udah pulang saja, tobat saja kamu kepada Allah, benar-benar bertobat, istighfar, itu lebih baik bagimu. Rasulullah gak ingin dia mengaku, tapi dia terus memaksa. Ala kulihal, ya sudah, dirajamlah oleh para sahabat, termasuk Abdullah bin Umar yang merajam. Alhasil di tengah rajam dia kesakitan dan ini, maka dia teriak, kembalikan aku ke Rasulullah, kembalikan aku ke Rasulullah. Dia mau cabut pengakuannya, tapi para sahabat terus merajamnya sampai meninggal. Alhasil diceritakan kemudian ke Rasulullah, dan Rasulullah sangat sesali. Rasulullah sangat sesali. Rasulullah katakan, kenapa kalian tidak biarkan dia kembali? Kenapa tidak kalian berikan dia kesempatan kembali kepadaku? Menunjukkan kalau dia cabut, ya sudah, berhenti. Sedemikian rupa syariat berupaya menjaga kehormatan. Ini masalahnya kehormatan. Orang diketahui sekian banyak orang berbuat zina, malu, harga diri, nama baik keluarga, dan seterusnya. Ala kulli hal, kembali ke rajam. Dirajam seseorang sampai mati, diberdirikan di tempat yang luas, masing-masing yang hadir pegang batu, dan dilempari hingga mati. Dan itu juga meluruskan yang selama ini digambarkan atau dikesankan bahwa yang dirajam itu dengan dikubur setengah tubuh baru kemudian dirajam. Enggak ada dalam syariat. Bukan demikian. Itu dia berdiri biasa seperti orang. Dan dirajam, terbukti apa? Ma'is bisa lari. Ma'is tadi lari. Dia lari sambil mengatakan, kembalikan aku ke Rasulullah, kembalikan aku ke Rasulullah. Berarti dia biasa, ya berdiri saja. Enggak ada dikubur setengah tubuh kemudian, atau diikat, atau di ini. Yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya tidak demikian. Dan hikmahnya banyak. Salah satunya tadi, dia bisa mungkin merujuk, mungkin lari, cabut ininya. Nah, kemudian hikmah pula kenapa Allah syariatkan untuk dirajam yang melakukan zina. Kenapa kalau misalnya gak ditanya, kenapa kok gak dipenggal saja kepalanya, selesai sebentar, dal, selesai, mati sudah. Nah, dirajam butuh waktu lama, sampai dia luka, banyak darah, ini sampai mati. Hikmahnya para ulama sebutkan, sebagaimana dia dalam tanda kutip menikmati zina dengan sekujur tubuhnya. Ketika orang melakukan itu, semua tubuhnya menikmati, dari ujung rambut sampai ujung kakinya menikmati zina itu. Ya layaknya suami istri berhubungan. Maka siksa atau hukumannya pun harus sepadan disiksa yang terasa dalam sekujur tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya dilempari rajam. Oleh karena itu juga ulama sebutkan tidak boleh dilempar dengan batu besar, karena kalau batu besar akan lebih mempercepat kematiannya. Sementara hikmahnya, tujuannya biar dia tersiksa sebagaimana dia menikmati itu zina, biar dia rasakan hukumnya. kalau batu itu besar misalnya, lempar kena kepalanya, pecah tengkorak kepalanya, cepat matinya. Padahal syariat mensyariatkan ini untuk tujuan yang tadi telah kita sebutkan. Tapi juga bukan dengan batu-batu kecil yang hanya melukai dan menyiksa dia. Ya, ini yang tengah-tengah, tidak terlalu gede amat tapi juga enggak terlalu kecil amat, sehingga betul-betul itu menjadi hukuman bagi dia dan menghapus dosanya. Kalau ditanya juga, bukankah Rasulullah sebutkan innallaha kataba al-ihsan fi kulli syai', Allah itu mewajibkan ihsan, perbuatan baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara baik. Artinya jangan sampai menyiksa orang yang kalian bunuh. Dan itu kalau dalam selain rajam, ya dengan penggal. Dan bahkan orang kafir pun mengakui bahwa hukuman penggal, pancung kepalanya, itu paling rahmat pada korban, paling nyaman bagi dia, gak tersiksa, dibanding hukuman-hukuman mati lain yang ada di muka bumi, yang kursi listrik, yang racun mematikan, suntikan mematikan, gantung, apalagi tali, tersiksa orang lama sebelum matinya. Ala kulli hal, Rasul memang merintahkan itu, bahkan menyembelih saja harus dipastikan tajamnya pisau agar tidak menyiksa binatang. Tapi dalam rajam, kenapa yang zina ini dirajam bukannya dipenggal kepalanya? Ya, ulama sebutkan ihsan ini sesuai dengan syariat. Ihsan harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat. Maka syariat tentukan rajam dengan cara ini, ya itulah ihsan baginya. Kita katakan ihsan kepada yang zina dalam hukuman dia, ya dengan dirajam, karena itu perintah syariat. Serupa dengan itu pula dalam bab qisas, dilakukan kepada pelaku seperti dia lakukan kepada korbannya. Kalau itu menyiksa, iya, tapi ya itu ihsan padanya, karena seperti itu dia berbuat. Makanya di zaman Rasulullah SAW didapati seseorang hampir mati sudah, didapati kepalanya dibenturkan di antara dua batu. Ya apa namanya? Prak. Pecah itu kepala, tapi dia belum mati, dia sekarat, nazak. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa yang melakukan ini padamu? Ini diperkirakan beberapa nama-nama yang mungkin melakukan. Fulan, dia diam. Fulan, fulan, fulan, sampai tersebut nama. Fulan, dia seperti mengangguk dan mengisyaratkan, iya, iya, dia. Pasti sampai ini meninggal, cari orang itu, orang Yahudi. Ditangkap oleh Rasul dan para sahabatnya. Alhasil sampai dia betul mengaku dia yang melakukan membunuh muslimah ini, wanita. Maka oleh Rasulullah dihukum yang sama. Dia lakukan itu dihukum yang sama, dan itu namanya qisas. Karena dia meremukkan kepala ini dengan dua batu, maka dilakukan itu padanya, dibenturkan juga kepalanya dengan di antara dua batu sampai mati. Dan hikmahnya pula agar orang tidak main-main dengan nyawa orang lain, karena tahu hukumannya demikian dalam Islam. Seperti apa dia berbuat akan diperlakukan seperti itu padanya. Begitu pula penggembala onta Rasul SAW yang mereka tangkap, mereka ikat dan mereka bunuh sekelompok orang. Sebelum dibunuh dimutilasi oleh mereka, matanya dicongkeli, dikeluarkan dari ininya, lalu sampai kemudian mati. Maka dikejar oleh, dengan perintah Rasul, dikejar pelaku-pelaku itu dan ditangkap mereka semua, dan oleh Rasul diperlakukan yang sama, dicongkeli matanya. Karena itu yang dia lakukan, ya biar dia rasa seperti ini, kamu mendolimi orang seperti ini hukumannya, rasakan. Dan itu pula menunjukkan nyawa atau dalam kejahatan satu orang bisa ditegakkan qisas walaupun pelakunya banyak orang. Mungkin yang membunuh 10 orang, yang dibunuh satu orang, satu jiwa. Maka 10 semuanya, ke-10-nya dihukum mati semua. Dan kalau mereka melakukan mutilasi, ya dimutilasi sebelum dibunuh. Sebelum dibunuh. Kalau sudah mati apa artinya mutilasi? Enggak ada gunanya, dia sudah mati. Tapi agar dia merasakan siksaan dan sakitnya seperti dia lakukan kepada korbannya. Dan itu rahmatnya Islam. Sehingga nyawa terjaga. Kehormatan orang, keselamatan, darah terjaga. Dan di negara yang diamalkan hukuman syariat ini jauh lebih aman dan gak ada bandingannya dibanding negara-negara lain. Ada kejahatan ya tentu ada, 1-2 pasti ada. Di zaman Rasul saja terjadi. Zaman Rasul zaman terbaik, ada Rasulullah di situ. Terjadi kejahatan, ada pembunuhan, ada zina sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman setelah beliau. Tapi yang dibahas adalah kalau di persentase perbandingan di negara sana, negara sini, coba dalam satu tahun berapa kasus pembunuhan? Enggak usah satu tahun, dalam satu hari per detik mungkin sekian nyawa melayang. Yang ini urusan lahan parkir, yang itu urusan tawuran sekolah, yang itu urusan nyawa kayak nyamuk. Di negara itu jauh lebih terhormat. Belum tentu dalam satu tahun ada kasus pembunuhan. Ala kulli hal, nas'alullah taufik. Hadis juga menunjukkan kepada kita bolehnya orang mengaku kalau dirinya berbuat zina. Mengaku dengan tujuan agar dibersihkan dirinya dari hukuman had. Bukan mengaku untuk mempermalukan dirinya. Disebarluaskan. Tapi untuk bentuk tobatnya dia ingin disucikan. Maka yang demikian tidak boleh dicela. Bahkan dia punya kemuliaan seperti Rasulullah katakan tadi. Ya tobat kalau saja dibagi mencukupi 70 orang penduduk Madinah. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa apakah yang lebih afdol, seperti tadi orang datang kepada pemerintah, hakim atau pihak yang berwenang mengaku dirinya melakukan untuk kemudian ditegakkan hukuman had padanya, atau yang lebih baik darinya sitr, menutupi dirinya, tidak ada yang perlu tahu kalau dia melakukan itu. Dirinci, rinciannya begini, kalau orang tahu pada dirinya dia tobat dengan benar-benar tobat, betul-betul dia menyesal, betul-betul dia takut untuk kembali melakukan itu, terpreset saat itu mungkin karena teman, lingkungan atau sebab-sebab yang lain, maka yang ini lebih baik sitr, menutup diri, gak usah dia lapor, gak usah dia datang. Antara dia dengan Allah, dan Allah Maha Pengampun, asal dia benar-benar taubat, istighfar. Tapi orang kalau khawatir pada dirinya, taubatnya tidak menjadi taubat yang nasuha, dan dia khawatir terjerumus lagi dalam perbuatan yang sama, dia tahu dari lingkungan atau kondisi. Kalau dia khawatirkan itu, maka ya dia boleh datang ke pemerintah atau yang berkuasa dan menyampaikan pengakuan dirinya untuk ditegakkan hukuman had padanya, seperti yang dilakukan oleh Juhainiyah ini, wanita Juhaina. Yang jelas hadis bab yang dimaukan Nawawi dari apa yang Rasulullah katakan kepada wali atau keluarga Juhaina ini, ahsin ilaiha, berbuat baiklah padanya, ini rawatlah dia dengan baik. Belum lagi dia juga hamil, butuh perawatan baik untuk anaknya, bayinya agar selamat. Ya, diberi yang layak dari makanannya, mungkin vitaminnya dan hal-hal lain. Yang jelas ihsan, khidmat dan servis, layanan yang ma'ruf sebagai bentuk kebaikan padanya. Terkait bab, karena dia orang yang sudah dekat ajalnya karena mau dirajam, maka dari situ Nawawi ambil istimbat, kesimpulan, kalau itu pada orang yang mau dirajam, maka seperti itu pula orang yang pada dasarnya secara umum mendekati ajalnya, walaupun bukan mau dirajam, tapi ya sakit misalnya, sudah lama sakitnya semakin parah, semakin kronis, semakin berat, nasallallahu alaihi, maka keluarganya diwasiatkan untuk betul-betul berbuat baik padanya, ihsan. Wanita Juhainiyah, Juhaina ini juga begitu dia lahir, dia dibawa ke Rasulullah SAW kembali, tapi Rasulullah melihat ini bayi masih butuh nyusu, ASI dari ibunya, maka Rasulullah bilang pulang, bawa pulang. Disuruh nyusui anaknya sampai layak untuk disapi rahmatnya Rasulullah SAW. Maka dia pulang sampai beberapa waktu, sekian lama anaknya bisa disapi, baru dia datang lagi ke Rasul dan dirajam. Intinya keluarga orang yang mau ditinggal mati secara umum hendaklah berbuat baik, memberi layanan yang bagus. Ya, apa saja yang dibutuhkan oleh orangnya, mungkin pakaian, mungkin obat, mungkin yang lainnya. Ihsan itu kebaikan, apa yang dibutuhkan oleh orang ini, bagaimana dia merasa nyaman, merasa senang, dan sabar. Makanya disebutkan sabar oleh Nawawi, ya karena kadang terutama orang sakit, ya namanya orang sakit, ada saja. Mungkin dia, kalau contoh misalnya dia tipe orang yang harus pakai Pampers, baru kamu pasangi misalnya, kamu keluarganya, baru dipasang sebentar, dia ngompol lagi misalnya. Ini namanya orang sakit, bagaimana? Bukannya dia memberatkan kamu atau nyakiti kamu, tapi ya karena sakit yang dia derita. Nah, di situ butuh kesabaran. Kadang juga kejiwaan orang karena sakit goda, artinya ada saja godaan yang dia lakukan kepada keluarganya. Intinya dibutuhkan kesabaran dalam merawatnya. Apa saja, karena mungkin dia minta ini, minta itu, rewel, dan ma'ruf orang yang sakit. Intinya kita diperintah oleh Rasul, dan itu wasiat beliau, berbuat ihsan, berbuat ihsan baik padanya. Hadis juga menunjukkan bahwa hukuman had itu kalau ditegakkan menghapus dosa si pelaku dari perbuatan yang ada hukumannya tadi. Dosa-dosa lain ya enggak, tapi yang ada hukumannya, misalnya zina, ya zinanya sudah terhapus hukumnya dengan dia dirajam. Untuk zinanya terhapus. Makanya hudud, jawabir, wa zawajir, dia menghapus, menutupi dosa dia yang dia lakukan itu. Dan itu beda dengan pemahaman Khawarij yang menganggap hukuman had itu tidak membersihkan orang dari dosanya, masih saja dia membawa dosa di akhirat. Makanya bagi mereka dimuamalai layaknya muamalah orang kafir. Alhamdulillah, enggak demikian. Terbukti Rasulullah katakan dia tobat, dirajam sudah. Kalau tobatnya dibagi kepada 70 ahli Madinah akan mencukupi mereka. Jadi sudah terbersih wanita ini karena sudah dirajam. Bahkan Rasul mendoakan, Rasul menyolati. Berarti dia muslimah, mukminah. Nah, punya hak seperti saudaranya yang lain, muslimat, mukminat. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.